Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita mulai, dari panitia disampaikan bahwa masjid lantai 2 masih ada tempat yang kosong, sehingga bagi peserta yang masih di luar dan belum mendapatkan tempat, dipersilahkan untuk segera naik ke masjid lantai 2. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Ibn Umar Siwet Habibullah Ta'ala, yang kami hormati Bapak Kapolres Cilacap yang diwakili oleh Kepala Bagian Sumber Daya yaitu Bapak Kompol Joko Septiono yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seluruh tamu undangan dan hadirin yang kami hormati dan kami muliakan. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melapangkan kepada kita karunia-Nya. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita taufik dan kemudahan, sehingga alhamdulillah pada waktu yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia untuk bersama-sama menghadiri acara yang mulia, yakni menimba ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami dan mengambil manfaat serta mengamalkan ilmu yang akan kita peroleh nanti. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, setiap orang akan mengatakan dan boleh mengatakan dirinya sebagai seorang yang muslim, sebagai seorang yang mukmin. Namun di balik pengakuan itu ada pertanyaan, sudahkah pada dirinya terdapat sifat-sifat orang yang beriman dan orang yang Islam? Orang yang banyak mengaku dan mengatakan bahwa dirinya adalah ahlu sunnati wal jamaah, namun dibalik pengakuan itu perlu ada pembuktian. Sudahkah kepengakuan itu diimbangi dengan adanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan dan kesesuaian dengan apa yang dahulu dikerjakan oleh para pendahulu kita yang saleh rahimahumullah jami'an. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, suatu fakta dan realita yang tidak bisa untuk kita pungkiri bersama bahwa hakikat dan keindahan agama Islam semakin tidak dikenal dan semakin tersembunyi. Bahkan kaum muslimin semakin dibuat aneh dan asing dengan agama yang dianut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis riwayat Muslim, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini dimulai datang dengan keterasingan dan akan kembali dengan keterasingan. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kemurnian dan keindahan Islam semakin terpendam dan pemikiran-pemikiran semakin menjauhkan kaum muslimin dari agama yang mereka peluk. Paham-paham yang menyimpang dan berseberangan dengan Islam menghiasi dan bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin, seakan-akan pemahaman itu adalah pemahaman yang berasal dari agama Islam. Paham liberal yang menganggap bahwa semua agama adalah sama, Islam sama dengan Yahudi, Islam agama adalah sama dengan Nasrani, agama yang sama dengan tujuan yang sama namun hanya jalan yang berbeda. Padahal dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allah berfirman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitab, dari golongan ahlul kitab, Yahud wal Nasara, wal musyrikin dan orang-orang musyrikin yang lain, fi nari jahannam, mereka semua akan dimasukkan ke dalam nar jahannam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Adapun innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dengan jelas Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang Islam dengan orang yang kafir. Allah bedakan agama Islam dengan agama yang lain. Ahibati fillah rahimani wa rahimullah wa rahimakumullah. Paham yang lain, yaitu paham Asy'iyah, yang mereka menampakkan seakan-akan mereka adalah orang yang paling mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, mencintai ahlul baitnya, namun di sisi lain mereka mencerca, mencaci, maki, menjatuhkan, meremehkan, bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tidaklah mereka melakukan hal itu semua kecuali karena ada makar di belakangnya. Mereka ingin menjatuhkan dan ingin menghinakan, ingin menusuk Rasul alaihi salatu wassalam. Namun mereka tidak mampu, sehingga mereka berusaha untuk mencela dan mencaci para sahabat radhiyallahu taala anhum, sampai-sampai nanti orang akan mengatakan Nabi adalah orang yang jelek. Kalau seandainya Nabi adalah orang yang baik, maka sahabatnya adalah orang-orang yang baik. Seperti dikatakan oleh Imam Malik Ibn Anas rahimallahu ta'ala, qala rahimallahu anir rafidah qawmun aradu ta'na fi rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yumkinuhum dhalik fatu'anu fi sahabati radiyallahu ta'ala anhum liyakulal qail rajulun su' law kana rajulan salihah lakana ashabuhu salihin. Ar-Rafidah Asy'iyah adalah orang-orang yang ingin mencela Ar-Rasul alaihissalam, namun mereka tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian. Maka mereka berusaha untuk mencela para sahabatnya agar orang-orang mengatakan Nabi adalah orang yang jelek karena sahabatnya adalah orang-orang yang jelek. Kalau seandainya Nabi adalah orang yang baik, maka niscaya Allah akan pilihkan untuk beliau orang-orang yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan acara ini kami bermaksud untuk membuka cakrawala dan wawasan kaum muslimin, terkhusus yang berada di sekitaran wilayah Cilacap. Dan tidaklah acara ini diadakan oleh kami kecuali sebagai salah satu wujud dan upaya kepedulian sesama kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya. Sehingga barakallahu fikum, dengan acara ini kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kaum muslimin untuk memahami Islam yang sebenarnya, mengikuti para pendahulunya yang saleh, para sahabat, at-tabi'in dan atba'u at-tabi'in. Kemudian kami selaku panitia tidak lupa mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Al-Ustaz Muhammad Ibn Umar As-Suwaid yang telah berkenan hadir untuk memberikan nasihat dan wejangannya di kota Cilacap, dan semoga yang seperti ini bukan yang pertama dan terakhir. Kami sangat mengharapkan apabila acara ini terulang di waktu-waktu yang mendatang, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau dan memberkahi ilmu beliau dan memberkahi umur beliau. Dan yang kedua, tidak lupa kami ucapkan kepada jajaran Polres Cilacap, terutama kepada Bapak Kapolres yang kebetulan qadarullah wa masyafa'al pada siang hari ini berhalangan hadir disebabkan karena beliau sedang sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan kepada beliau untuk bisa menunaikan amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pundak beliau. Dan kami pun mengucapkan kepada segenap panitia yang telah bekerja sama bertahun sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga mudah-mudahan hingga dari awal mudah-mudahan hingga akhirnya nanti. Dan kami pun mengucapkan jazakumullah khairah kepada seluruh pihak yang telah ikut mensukseskan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami pun tidak lupa untuk memohon maaf kepada seluruh para hadirin dan juga undangan, karena dalam pelaksanaan acara ini masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada karena keterbatasan kami dari penyelenggara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar acara ini berjalan dengan baik dan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ustaz Iqbal untuk sambutannya selaku ketua panitia. Masuk pada sambutan kita yang kedua adalah sambutan dari Kapolres Cilacap yang dalam ini diwakili oleh Kompol Joko Setiono. Beliau adalah Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Cilacap. Untuk itu kami, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tua panitia dan anggota yang sangat saya hormati, Pak Ustadz, Ustadz Muhammad Asyawi dari Cirebon, jauh sekali loh ke Cilacap. Selamat datang para hadirin jamaah pengajian di Masjid Al-Jihad yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian sehingga kita diberi kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, termasuk aktivitas pada saat ini, yaitu kegiatan pengajian atau kita sama-sama thalabil ilmi di masjid yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati, maaf tadi saya harus matikan HP saya. Hadirin yang saya hormati, menurut undangan Pak Kapolres diundang untuk menghadiri kegiatan pengajian di masjid ini. Tapi tadi oleh Ketua Panitia memang beliau saat ini kesehatannya sudah 3 hari, mungkin 4 hari ini kurang mendukung. Termasuk tadi malam beliau adakan acara Kataman Al-Quran juga harus betul-betul ini pagi ini ngedrop lagi. Jadi kemarin kegiatan Kataman Al-Quran itu agak dipaksa karena memang sudah direncanakan lama. Akhirnya hari ini ya agak ngedrop lagi sehingga beliau mewakilkan kepada diri saya untuk memenuhi undangan dari acara ini. Saya merasa berbangga bisa datang, bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara saya dalam forum pengajian menimba ilmu di hari ini. Saya terus terang secara pribadi saya merasa bangga bisa bertemu dengan para ustadz. Tadi kalau saya mendengar dari mukadimahnya saja saya sudah luar biasa ya, ilmu agama Islam yang didalami. Ya, saya merasa belum apa-apanya ya, belum apa-apanya. Ini yang pertama saya ungkapkan, saya merasa sekali lagi merasa bangga. Kemudian Pak Kapolres juga minta maaf karena beliau sebetulnya sangat-sangat ingin hadir di tengah-tengah kita semua, tapi karena kesehatanlah yang menghalangi sehingga beliau tidak bisa hadir. Para jamaah sekalian yang saya hormati, kami dari kepolisian dan kebetulan kami muslim, sama dengan muslim-muslim yang lain. Saya termasuk salah satunya, tadi sudah sampaikan kepada Ustadz Muhammad, saya itu dilanda kegelisahan sebagai umat dan sekaligus saya saat ini masih menjadi polisi. Itu dilanda kegelisahan. Ada 2 macam kegelisahan saya, yaitu yang disebabkan oleh internal maupun oleh eksternal. Tantangan Islam memang dari sejak dulu sampai sekarang itu yaitu internal dan eksternal. Tapi pada akhir-akhir ini luar biasa. Tantangan Islam itu luar biasa. Eksternal kita menghadapi namanya paham demokrasi. Demokrasi yang kebablasan. Kita menghadapi paham liberal dan masih banyak lagi paham-paham yang lain yang itu semua sering dan selalu memusuhi, menyalahpahami Islam. Kemudian internal, saya punya kegelisahan banyak di antara kita ini, maksud saya, di internal itu sekarang ini berkembang pemahaman-pemahaman, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia, pemahaman-pemahaman yang kadang-kadang kok tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya terkesan saja seperti itu, tapi tidak. Yang mungkin zaman sahabat, zaman tabi'i tabi'in, itu mungkin yang dimaksudkan dengan golongan munafik. Kira-kira itu ya Ustaz ya, kira-kira golongan itu. Internal itu, yang paling berbahaya ini, yang golongan munafik ini yang paling berbahaya. Sekarang itu tambah banyak dan tambah kuat. Ya mungkin sekarang ada ISIS yang di luar sono, yang luar biasa gerakannya. Dan dengan adanya gerakan seperti itu, dengan seperti ISIS itu, Islam, dunia Islam itu terasa terdegradasi. Semakin banyak disalahpahami. Di Indonesia juga pernah mengalami, sebetulnya kalau menengok setback ke belakang, zaman penjajahan Belanda. Dunia Islam, kaum muslimin juga dijungkir balikkan oleh orang Belanda yang namanya Dr. Snu Ugrunye. Di jamaah pasti pernah mendengar ini, Dr. Snu Ugrunye. Ini ada orang Belanda yang sengaja dididik oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dia belajar Islam langsung dari pusatnya sana, di Mekah. Sekian tahun lamanya. Dan kalau tidak saya tidak salah, hampir dia itu hampir hafal Al-Quran. Tapi dijungkir balikkan, dunia Islam tusuk di Indonesia dijungkir balikkan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Karena penjajah Belanda tidak mampu mengalahkan Islam. Terutama dia menghadapi Islam di Aceh. Para tokoh ulama, para ulama, para tokoh agama Islam di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi tidak bisa ditundukkan. Mungkin secara lahiriah jasmani ada di dalam kekuasaan mereka, tetapi akidahnya tidak bisa ditundukkan. Maka diterjunkanlah ini Dr. Snu Ugrunye ini untuk melemahkan Islam dari dalam. Kaum muslimin dibuat menjadi kaum yang kelas dua. Jadi identik orang muslim, kaum muslimin itu identik dengan kebodohan, keterbelakangan, jorok, dan sebagainya. Ini jadi dipelintir sama Dr. Snow itu. Sehingga kadang-kadang warisannya itu sampai sekarang pun kadang-kadang masih terasa. Itu hasil penjungkir balian Dr. Snow Gruny ini. Itulah kira-kira kegelisahan saya sebagai umat, sekaligus karena pekerjaan saya, profesi saya sebagai polisi yang mengemban tugas adalah pemeliharaan Kamtibmas. Sungguh saya merasa selalu gelisah. Saya selalu sharing pada ulama di sini, di mana saya ditugaskan, saya pasti sowan, saya menyampaikan kegelisahan saya ini. Mari kita bersama-sama Pak Joko, kita bergandengan tangan untuk bagaimana umat ini selalu kokoh umat Islam ini. Ini yang bisa saya lakukan seperti itu. Ya barangkali itu masih sekuku irengnya dari para ustadz, para mubalik di sini. Mungkin dengan saudara-saudara saya yang di depan saya ini, saya mungkin perjuangan saya mungkin masih sekuku ireng. Tapi paling tidak saya di tengah-tengah ini, di hadapan saudara-saudara saya ini, saya sudah bisa menyampaikan kegalauan atau kegundahan saya tentang situasi kita saat ini. Dan kita juga, saya tadi merefleksi sejarah ini. Mungkin juga nanti mungkin Ustadz yang mungkin lebih paham bagaimana merefleksikan sejarah ketika dipimpin oleh khalifah-khalifah Khulafaur Rasyidin, ya, sampai terjadinya ada Syiah dan sebagainya, dan konflik terus berkepanjangan, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian ilmu ini itu akan meminimais, syukur-syukur menghilangkan apa yang menjadi ancaman bagi dunia Islam. Lagi-lagi saya sangat appreciate terhadap kegiatan seperti ini. Mari kita bergandengan tangan agar dunia Islam itu menjadi lebih maju, lebih modern, umatnya lebih cerdas, umatnya lebih sejahtera, masjid-masjid kita juga tambah makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Bapak Kompol Joko Septiono yang dalam ini mewakili Kapolres Cilacap. Masuk pada kajian kita sesi pertama bersama Ustaz Muhammad Umar Syed Habibullah Ta'ala. Kita akan mulai jam 10, jam 11 kurang seperempat, dan insya Allah akan berakhir di jam 12, jam 11.30 sekitar. Untuk itu, mari kita mengucapkan diri untuk menimba ilmu dari apa yang akan beliau sampaikan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.